Bagaimana tata cara doa kunut dalam witir? Apakah dilakukan dalam Ramadan saya? Kunut witir tidak dilakukan di Ramadan saya. Akan dilakukan, bisa dilakukan di semua kunut. Ya, sepanjang tahun kalau dia melakukan salat witir. Nah, saya bertanya tentang tata cara doa. Tata cara doa kunut. Kalau ditanya kan tata cara, bagaimana cara mengangkat tangannya, tata cara berdoanya, melafatkannya. Ya, Nabi mengajarkan doa dalam hadis Al-Hasan bin Ali, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, sampai akhir doa. Nah, dan ada sebagian tambahan disebutkan oleh para ulama dari Umar bin Khattab, beliau membacanya. Namun yang warid dari Nabi hanya dari hadis Al-Hasan bin Ali. Kalau seorang terbatas dari apa yang datang dari Nabi saja, maka kita lebih afdal. Kalau ada yang menambah doa-doa yang lainnya, tidak apa-apa, insyaallah tidak apa-apa. Nah, ada pun doa yang terlalu panjang, misalnya tiap hari itu saja panjang, seperti yang banyak dilakukan sekarang di Haramain, itu adalah hal yang tidak pantas. Nah, kemudian masalah apakah mengangkat tangan atau tidak? Ya, ada sebagian hadis yang menjelaskan mengangkat tangan, tapi yang benarnya hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ya, kalau misalnya ada yang mengangkat tangan karena Umar bin Khattab melakukannya dan dia mengikuti salah seorang khulafa ar-rasyidin, maka itu adalah haknya. Cuman seseorang apabila terbatas dalam posisi solat dan solat itu tauqifiyah, terbatas pada apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih afdal.